بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، pada sesi keempat Ba'dal Asr kita telah sampai pada pada maqtabi'i, pada dhammah. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada halaman yang ke 55. Di sini kita akan melatih atau mengenali bahwasanya wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil, ya. Wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk yang kecil, atau al-ya as-saghirah atau al-wawu as-saghirah. Paling banyak dijumpai setelah ha. Kalau dalam mushaf cetakan Indonesia yang standar depak, ya. Kalau standar depak ditandai dengan apa? Kasrah. Kasrah yang tegak di bawahnya ha, bihi. Di situ biasanya ada apa? Ada kasrah yang tegak dan dhammah yang terbalik di atasnya ha. Itu yang standar apa? Departemen Agama Republik Indonesia. Kita lanjutkan, kita latihan. Bihi, lahu, lahu, faaqamahu, faaqamahu, faaqamahu. فَأَقَامَهُ كِتَابَهُ عَذَابُهُ عَذَابُهُ. Dihimpun ya bibirnya ke depan kalau u. عَذَابُهُ syarabuhu fa'amana lahu fa'amana lahu fa'amana lahu fa'amana lahu syakilatihi syakilatihi syakilatihi. Fi zinatihi fi zinatihi rasulihi rasulihi biyaminihi bishimalihi lahu nasihuna lahu nasihuna lahu nasihuna lahu nasihuna lahu lahafizuna lahu lahafizuna dhu له لحافظون، له لحافظون به فؤادك، به فؤادك، فكفروا به، فكفروا به، فكفروا به، فكفروا به، فكفروا به، فكفروا به، أوتي كتابه بيمينه، أوتي كتابه بشماله، أوتي كتابه بشماله، أوتي كتابه بشماله، أوتي كتابه بشماله. Kita lanjut, kita baca bersama-sama. Fa'aqamahu, ya. Kitabahu, kitabahu, azabuhu. Lanjut. Syarabuhu. Lagi azab, ya. Azabuhu. Lagi. Azabuhu. Syarabuhu. Sya, ya. Syarabuhu. Lagi. Fi zinatihi. Fi zinatihi. Rasulihi. Rasulihi. Rasulihi. Biyaminihi. Bishimalihi. Lahu nasikuna. Lahu na. Nanya tipis. Jangan terpengaruh dengan sod, ya, karena memiliki sifat apa? Istifal, infitah, ya, jadi dibaca dengan terkik, tipis. Lahuna, yuk. Lahuna sihuna. Tapi jangan lupa, sodnya harus tebal. Lahuna sihuna. Ayo. Lahuna sihuna. Lahuna hafizuna. Lahuna hafizuna. Sekali lagi, tetap dihimbau untuk itmamu al-huruf dan itmamu al-harakat. Itu sudah, itu jadikan patokan itu. Ya. Itmamul huruf dengan menerapkan makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Itmamul harakat dengan tadi. Kalau dhammah dimajukan ke depan, bibirnya. Kalau fathah dibuka, mulutnya. Ya. Kemudian kalau kasrah, rang bawah di diturunkan. Ya. Kita lanjutkan pelajaran yang ke 43. Mengenal ta marbutah, nun sukun dan tanwin. Kita ta. Lihat, ya. Ta marbutah, ya. Bentuknya bulat, ya. Kita baca ta. Ti, ti, tu, tu. Ta. Faqirata. Faqirata. فجرتي جارية قترت ناظرة ناظرة لومزاتي لومزاتي غاشية رقبة هامدة سفرتي سفرتي ناصبة ناصبة يا ناصي دبي ناصبة بررت جاثية والدتي عالية حامية ناصية ناصية ناصية قاضية قاضية kita baca bersama-sama faqirata faqirata hajarati jariyatu qatarata nadirata هامدة هامدة سفرت ناصبة بررت جاثية والدتي أو perhatikan tanya itu antum disiskan ya, ingat jangan lupa itu menyempurnakan huruf, jangan sekedar menyempurnakan harokat tapi hurufnya tidak disempurnakan. Ya. Jasiyatu. Jasiyatu. Walidati. Walidati. Walidati. Hamiyata. Hamiyatu. Nasiyati. Qadiyata. Lagi. Qadiyata. Qadiyata. Kita lanjutkan nun sukun. Kita akan belajar ya mengucapkan nun sukun ya. Berilah sifat gunnah dan tawassut ya. Lan kita baca lan, tidak dibaca lan ya, tapi lan, man, an, min, in, kun, idan, akun. Perhatikan ya, antum mengucapkan akun, mengucapkan akun, coba lihat ke sini. Aku, coba bersama-sama aku, aku. Jadi ketika dhammahnya itu maju sempurna, ketika masuk ke nun sukun itu sudah dalam posisi semula, gitu ya. Akun, akun. Lagi akun. Akun, akun. Jangan akun. Ketemu nun sukunnya, posisi bibirnya jangan di depan ya, karena kalau dhamma kalau sukun itu posisinya sudah kembali dalam posisi yang normal, posisi ini, posisi aslinya. Posisi aslinya antum gini atau gini? Ya, yeah. Kita baca. Akun, aku, aku, hmm. Akun, akun, akun, akun. Ya, kembalinya itu posisi normal, bukan terlalu dalam. Akun, akun. Yeah. Terlalu ketarik gini. Ya, yeah. Ada yang bahkan enggak maju tetapi dia mundur. Akun. Iya. Belum maju tapi mundurnya malah ya, kelewatan, ya. Coba antum en. Hmm. Hmm. Nah, itu segitu antum. Nanti bilang akun itu posisi bibirnya segini. En. Nah, posisi apa? Posisi normalnya. Kita baca akun. Akun. Nah, itu terapkan pada semua ya huruf ya. Misalnya antum baca kul seperti itu. Kullu. Nah, seperti itu. Kullu. Nah, gitu ya. Ya. Aturannya seperti itu, ya. Jadi gimana lagi? Ya, nurut aturan, ya. Akun. Ayo dimajukan. Aku. Aku. Ya, nanti kalau an kembalikan sepertinya. Akun. Ya. Nanti kalau antum setoran, ya. Ya. Nanti kalau enggak maju, nanti mulutnya enggak maju ketika membaca dhamma. Nah, gitu. Nanti ketemu lagi. Mulutnya enggak maju ketika baca dhamma. Nanti ada catatan terus di situ. Ya. Kita baca. Akun. Kaman. Afamin. Waliman. Waliman. Lakin. Ya, kita baca. Lan, ayo. Coba tuh. Akun. Kafnya kurang hames. Akun. Kelebihan. Ku. Akunya kurang disis. Abu siapa? Namanya siapa? Hah? Abu Hafid. Abu Hamzah, ya. Waduh, terdengar kemana-mana. Gak apa-apa. Sudah ada yang punya? Ya. Jadi. Kafnya antum masih kurang ini. Ku. Ya, antum. Akun. Ya. Lagi. Akun. U-nya seberapa U-nya? U. Ya, akun. Ya, ya. So, set, foto. Akun. Akun. Ya. Antum? Belum kembali. Ya, gitu. Akun. Ya. Fadal. Antum, Pak. Lagi. Yang keras. Kesempatan loh diminta dicoba. Akun. Ayo. Gak bisa. Iya. Tapi Pak. Lagi. U-nya seberapa? U. U-nya seberapa? U-nya seberapa? U coba. Ya, nanti. Akun. Kembali langsung. Akun. Kembalinya telat. Lagi. Akun. Nah, gitu. Agak kurang cepat kembalinya. Ya. dari Fadal. Dari Buni. Fadal. Ya. Akun. Kafnya kurang hamis. Lagi. Iya. Belum maju. U-nya seberapa U? U-nya antum seberapa? Dhammahnya. U. U-nya U. Antum harus segitu. U. Akun. Kurang baliknya, kok enggak balik itu tadi. Iya, itu belum kembali ke tempat semula. Jadi harus dikembalikan ke tempat semula. Ya. Kita baca. Kita lanjutkan. Sekarang tanwin. Kalau tadi nun sukun, sekarang apa? Tanwin. Tanwin ini, tanwin itu adalah nun sukun juga, tetapi tulisannya berbeda. Ya, tanwin itu nun sukun, tetapi tulisannya beda. Ya, bacalah seperti nun sukun. Berilah sifat gunnah dan tawassut. Kita baca. Perhatikan. Kalau ada dhammahnya, kembali lagi maju seperti tadi ya. Tun. Coba lihat saya semua. Tu. Tu. Baliknya normal. Tun. Tun. Aja. Tun. Belum maju tapi mundur. Tun. Loh, majunya kapan? Maju dulu. Tu. Lagi tu. Terus baliknya normal. Tun. Enggak tun. Kelebihan baliknya, ya. Lagi tu. Tu. Tun. Ya, segitu. Nanti sambil ngaca ya. Nanti kalau pas. Loh, ini benar ini. Ya. Bukan untuk lucu-lucuan, memang butuh untuk melihat diri sendiri. Kadang enggak sadar kembali kebablasan, ya. Ya. Saya juga latihannya pakai kaca, ya. Oh, segini terlalu kok baca kok dengan meringis. Ya, meringisnya dihilangkan gitu ya. Kita baca. Tun. Tun. Tun. Ya. Tin. Tin. Tan. Tan. Ya. Basharun. Nah gitu. Basharun. Masih ada. Basharun. Mulutnya tertahan di depan. Ini dikembalikan ya. Basharun. Ya. Ahadun. Ahadun. Ahadun. Ya. Kok susah-susah sih? Kok seperti ini? Ya memang seperti ini ilmunya. Gitu. Antum kalau buka kitab tajwid ada ini. Ya. Cuman belum kita amalkan. Gitu. Ada di kitab tajwid. Ya. Kalau fathah terbuka, kalau kasrah seperti itu, kalau dhamma maju, itu ada. Cuman belum kita terapkan dengan sebaik-baiknya, gitu. Bukan kok susah-susah sih, gitu. Bukan, karena seperti ini. Kita baca ahadun ashirun ashirun lagi ashirun ashirun ya gitu maradin zahabin zahabin kutubin kutubin raqabatin raqabatin bararatin safaratin mizanun nu mizanun mizanun ya mi'adun ya mirasun muniban muniban muniban Ya. Mukitan. Mukitan. Muhitan. Muhitan. Ya. Nunnya dibaca tipis ya. Bukan muhitan. Ton ya. Tapi muhitan. Ghiladun. Shidadun. Shihabun. Ghashiyatan. Hamiyatan. Nadhiratun. Nadhiratun. Dhi. Ya. Nadhiratun. Ya, kalau sekedar tun saja itu mudah. Kalau sudah ada dalam sebuah kalimat atau ayat itu ada yang salah-salah mengucapkannya, ya. Nadhiratun. Ya. Jimalatun. Tijaratun. Ayo dimajukan, ada yang enggak maju. Tun tijaratun gitu. Gimana bisa maju? Mulutnya enggak mau maju. Ya. Lagi. Tijaratun. Tijaratun. Tun. Tun. Tijaratun. Tijaratun. Khiyanatun. Khiyanatun. Khi. Khiyanatun. Khiyanatun. Antum cari ya, masih ada yang khi. Ini tarik yang agak ke atas sedikit. Khiyanatun. Urunan. Urunan. Urunan. Urunan. Syuhudan. Syuhudan. Dan. Dan. Dan. Dan. Syuhudan. Syuhudan. Uyunan. Uyunan. Iqabin. Iqabin. Sihafin. Sihafin. Si. Si. Sihafin. Libasin. Libasin. Libasin. Yausan. Yausan. Fakhuran. Fakhuran. Ghafuran. Ghafuran. Lagi. Ghafuran. Aliman. Wabilan. Wabilan. Aziman. Aziman. Kita baca bersama-sama. Basharun. Basharun. Ahadun. Ashirun. Maradin. Zahabin. Kutubin. Rokobatin. Maradin. Ketika din itu jangan ke sini, jangan ke samping. Ya, tadi masih ada yang ke samping. Bararatin. Jangan gini. Jangan ke samping, tapi ke bawah. Bararatin. Ayo. Kita baca dari rokobatin. Rokobatin. Rokobatin. Bararatin. Safaratin. Mizanun. Harir. Mizanun. Lagi. Karir. Mizanun. Mizanun. Mi'adun. Lagi. Mi'adun. Mi'adun. Muniban. Muniban. Muniban. Muniban. Muniban. Shidadun. Shihabun. Nadhiratun. Lagi. Himalatun. Tijaratun. Ti. Tijaratun. Tijaratun. Tijaratun. Khianatun. Qurunan. Antum kasih apa sifat tawassud dan ghunnah. Jadi terlalu putus suaranya. Ya usan, ayo. Ya usan. Lagi. Ya usan, jangan ya gitu. Usan. Ya usan. Ya usan. Ada gitunya. Ya usan. Ya usan. Fakhuran. Fakhuran. Ghafuran. Aliman, aliman, wabilan, wabilan, aziman, aziman. Lanjutkan bacaan lin, yaitu fathah diikuti ya sukun dan waw sukun. Pelajaran ke-40. Kita baca au au au bau bau, mulutnya di mulut ke depan kalau untuk wau. Au au bau bau tau tau, itu ya, bukan au, bukan au atau bau. Tahu, bukan gitu ya, tapi au au bau tahu. Tambahkan yang ya, ai bai. Kita lanjutkan ya, kita baca zuna zuna. Zauna, zauna, ya, zauna, zauna, bukan zauna, ya, tapi langsung zauna, zauna, ya, ingat ya, bedakan ya, zauna dengan zauna, zauna. Ya, bedakan, nah satu zauna, ini bukan gitu tapi zauna, zauna, ya. Ulangi lagi. Zuna. Zuna. Zauna. Zauna. Tina. Tina. Taina. Taina. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Yatiru. Yatiru. Yatiru. Yatiru. Tairan. يضيق يضيق يضيق ضيق ضيق يميل يميل ميلا ميلا ميلا سوف سوف. Kalau ya sukun yang lin seperti ini, maka tengah lidah antum menempel ke makhrajnya ya. Ya. Faham tum? Kenapa ketika di antara faedahnya lin seperti ini kok dikasih sukun? Karena dia kembali ke makhrajnya, ke makhraj asli dari ya. Ya. Kita baca. Sampai mana tadi? Mailan ya. Mailan. Mailan. Dan mei ya. Mailan. Mailan. Ya. Laisa dibaca leisa. Dan le. Tapi la ya. Mailan. Kita terbiasa membaca lin untuk ya itu dengan apa? Dengan ei, ya. Syaikh, syaikhun baca syaikhun, ya. Singkatannya apa? Syekh, ya. Syekh, ya enggak? Bukan enggak? Jarang kan kita bilang syaikh, ya. Asy-syaikh, kan gitu enggak kan? Syekh Khalid, ya. Ya kan gitu. Siapa syekhnya? Ya kan? Kan gitu. Siapa syekhnya? Syekh Khalid atau syekh siapa? Ya. Maka kita biasakan yang benar, ya. Mailan. Mailan. The mailan. Mailan. Mailan. Mailan. Mailan. Saufa. Saufa. Khaufa. لولا أوفى روح لوح لقي لوح خيرا ضيرا هونا حيرانا حيران شيطان شيطان أيمان أيمان هيهات آوو آووا نادوا عتوا كده طب جاء زونا زونا زونا إينا تينا يونا يونا يطير طيرا يطير طيرا لولا خوفا خوفا لولا خيرا خيرا ya perhatikan ketika antum bertemu dengan tanwin itu suaranya dijalankan dulu khairan khairan ada gitunya khairan terus ضيرا هونا حيران شيطان lagi awau awau nadau lagi awau lagi awau lagi awau atau atau ya kita baca kita baca asau asau maudunatun maudunatun maudunatun mauqudatin Maymanatan. Maysaratin. Maysaratin. Maysaratin. Ghulamaini. Ghulamaini. Bukan ghulamaini, ya. Ya. Tapi ghulamaini. Ghulamaini. Yatimaini. Waliwalidayka. Waliwalidayka. Waliwalidayka. Amaini. Amaini. Kamilaini. Kamilaini. Wahadainahu. Wahadainahu. Salihaini. Salihaini. Awlayani. Shafataini. Ya wailata. Ya wailata. Ya laitani. Ya laitani. Shahidaini. Shahidaini. Mawfuran. Mawfuran. Maw'udun. Maw'udun. Mawzunun. Mawzunun. Ya. Kita baca bersama-sama. Asaw. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran tentang lin. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Ya, kita akan latihan. Ya, latihan pelajaran mad, lin dan tanwin. Bismillah Taala. Ya, setelah salat Isya. Ya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين